pelajaran kita dari membacakan sebuah kitab karya Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala pada pertemuan yang sebelumnya ataupun yang sebelum-sebelumnya berkaitan tentang bahwasannya di dunia ini ada surga. Barakallahu fikum. Di dunia ini ada surga. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kegiatan dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti menghadiri majlis-majlis ilmu, barakallahu fikum, yang mungkin dua hari ini masya Allah begitu padat, barakallahu fikum, namun hati ini rindu dan senang, bahagia untuk apa? Untuk menjalankannya. Barakallahu fikum. Senang untuk menghadirinya. Senang bukan karena ingin ada kepentingan dunia, tapi senang karena memang cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga melalui kecintaan kita terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita barakallahu fikum untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala mulai membukakan syurga dunia itu kepada kita. Amin. Ikhwati fid din rahiman rahimakumullah. Sekali lagi, di dunia ini ada syurga. Dan marilah kita berusaha untuk mendapatinya, untuk membuka pintu syurga dunia tersebut barakallahu fikum. Karena kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang sudah menemukan syurga itu di dunia, maka dia akan dibunahkan untuk masuk ke dalam syurga di akhiratnya nanti barakallahu fikum. Nah. Tayyib ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Wabil Sayyib min al-Kalami Tayyib, dari ataupun yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan manfaat zikir yang ke-35, bahwasanya zikir itu adalah ibadah yang bisa dilakukan dalam kondisi apa saja. Barakallahu. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Zikir bisa dilakukan barakallahu fikum dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur, dalam keadaan berbaring, ataupun dalam keadaan bekerja, dalam keadaan apapun. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan anggota badan kita barakallahu fikum, bisa kita lakukan kapan saja barakallahu fikum. Nah. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah membawakan sebuah kisah antara seorang ahli ibadah yang secara zahir dia terlihat sebagai seorang yang gemar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan siapa? Dengan seorang tuan rumah, karena ahli ibadah ini sedang melakukan perjalanan safar dan dia singgah di sebuah rumah, barakallahu fikum. Naam, dan di dalamnya terdapat tuan rumah yang memfasilitasi untuk ahli ibadah ini beristirahat di rumahnya. Maka walaupun dalam kondisi safar, masya Allah, seorang ahli ibadah ini pun bangkit di sepertiga malam terakhir untuk melakukan qiyamul lail, solat malam, solat tahajud. Barakallahu fikum. Akan tetapi si tuan rumah masih tertidur lelap sampai waktu fajar tiba ataupun sampai waktu subuh. Barakallahu fikum. Nah, ya, maka ya Al-Imam Al-Qayyim ingin menceritakan ya siapa yang lebih utama di antara kedua ini, ya, seorang ahli ibadah yang senantiasa ya bangkit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang tuan rumah yang dia terlelap di sepertiga malam terakhir. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ya barakallahu fikum ya disebutkan bahwasanya ahli ibadah itu menyindir ya menyindir sang tuan rumah, ya engkau kondisinya tidak safar, ya engkau kondisinya orang yang mukim enak, ya tidak letih tidak lelah, tapi engkau tidak bangun di malam hari untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita bahasakan demikian ya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, adapun seorang ahli ibadah, dia menempatkan ibadahnya, solat malamnya. Ya, barakallahu fikum. Maka siapa lebih utama? Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya. Secara zahir maka kita melihat bahwasannya ya, ahli ibadah inilah yang justru ya kalah, terkalahkan dengan sang tuan rumah. Ya, dari sisi mana? Dari sisi sang tuan rumah, ya pada kisah, pada cerita ini, ya dia tidak terjatuh kepada penyakit riya. Ya, adapun ahli ibadah, dia terjatuh kepada penyakit riya, memperlihatkan ibadahnya barakallahu fikum. Nah, ya atau dengan makna yang lain yang nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim pada kesempatan malam ini barakallahu fikum. Tayyib. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Wa hadha qala al-muallif rahimahullahu taala wa hadha wa nahwuhu lahu mahmalun sahihun. Ya. Dan kejadian yang seperti ini bisa dibawa kepada makna yang benar. Wa mahmalun fasidun, dan bisa juga dibawa kepada makna yang rusak. Ya. Jadi ada sebuah kisah, kisah yang kita sebutkan, ahli ibadah yang bangkit solat malam, padahal dia seorang musafir, dan seorang tuan rumah yang tetap tertidur, padahal dia orang yang mukim. Ya, barakallahu fikum, ada cerita ini. Maka cerita ini sekarang bisa ditarik ke sana kemari. Ya, barakallahu fikum. Bisa dalam konsep pemahaman yang benar, dan bisa dalam konsep pemahaman yang salah. Kata beliau rahimahullah. Jadi sebenarnya maknanya masih umum. Ya, barakallahu fikum. Nah, faman hamalahu ala anna ar-raqid al-mutaji'a ala firashihi yasbiqu al-qa'im al-qanit fa huwa batilun. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, maka barang siapa yang membawa makna tadi, cerita tadi, ya, bahwasannya orang yang tertidur, ya, berbaring di atas ranjangnya lebih mendahului orang yang bangun yang penuh dengan ketaatan, bahwa batilun. Ya, maka ini makna yang batil. Ya, maksudnya apa? Kalau dimaknai cerita ini, ya, orang yang tertidur itu lebih utama, lebih bagus, ya, daripada orang yang bangun, ya, salat malam, ya, hanya sebatas cerita ini, maka ini salah tentu. Ya. Nah, salah. Jelas orang yang bangkit di malam hari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan orang yang tidur itu lebih utama, jauh lebih utama orang yang berusaha untuk bangun di tengah malam, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta berbagai macam permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih mulia, lebih bagus, lebih baik, lebih saleh, ya, dibandingkan orang yang tertidur. Ya, barakallahu fikum. Maka apabila ada yang mengatakan orang yang ya enggak usah salat malam, ini maksudnya orang enggak usah salat malam, tidur aja, ya, itu lebih mulia, lebih baik dibandingkan orang yang bangun salat malam, maka ini makna yang batil. Ya kan, karena alur kisahnya kan seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Wa innama mahmaluhu anna hadzal mustalqi ala firashihi allaqa qalbahu bi rabbih azza wa jal, ya, wa alsaqa habbata qalbihi bil arsh, ya, wa bata qalbuhu yatufu hawla al arsh ma'al malaika. Ya, Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ya. Dan hanyalah, hanya saja bila maknanya itu dibawa, ya, tentang cerita tersebut, ya, bahwasanya orang yang tertidur di atas ranjangnya, ya, allaqa qalbahu bi rabbihi azza wa jal, yang dia, ya, gantungkan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa alsaqa habbata qalbihi bil arsh, dan dia meletakkan sekerat hatinya itu, ya, dengan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya apa? Apabila dimaknai, dibawa maknanya orang yang tertidur ini penuh dengan ketaatan. Ya, dia tidur dalam keadaan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Tidurnya itu bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar tidur, ya, Pak, yang mubah. Ya. Tapi ada nilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana contoh ada nilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, seperti apa? Dia, barakallahu fikum, ya, berniat tidurnya itu, ya, demi menjaga kesehatan kebugarannya, agar nanti tatkala bangkit dari tidurnya, ataupun bangun dari tidurnya, dia kuat, sehat. Untuk apa? Untuk melanjutkan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi apa? Dia gantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian wabata qalbuhu wa yatufu haula al-'arsy. Dan bermalamlah hatinya dan tawaflah hatinya di sekeliling arsy. Ma'al malaikah, bersama para malaikat. Ya, barakallahu. Artinya apa? Hati hamba ini, ya, dia berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, ya, dia serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidup dan matinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam tidurnya, bukan hanya sekedar tidur, ya, tapi sekali lagi, tidurnya ini bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qad ghaba 'anid dunya wa man fiha. Sungguh telah lenyap dari dunia siapa saja yang ada pada dunia ini, maksudnya tidak ada urusan dengan dunia. Ya, tidurnya ini bukan karena apa? Bukan karena, ya, barakallahu fikum, ya, misalnya contoh misal, ya, nanti bangkit, ya, persiapan untuk apa biasanya, apa? Ya, begadang, ya, nonton bola misalnya. Ya, barakallahu fikum. Atau tidurnya ini dia manfaatkan untuk apa? Ya, dia niatkan untuk apa? Untuk urusan dunia. Besok harus bangkit bekerja biar lebih sehat bugar, karena itu, karena urusan dunia. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah, ya, tidak ada urusan, ya, hatinya itu tatkala dia tidur dengan urusan dunia. Au ghairi dzalik minal a'dha. Oh, afwan. Waqad aqaha. Ya. Naam. Waqad aqahu an qiyamil lail a'iqun min waj'in aw bardin yamna'uhu al-qiyam atau khaufin ala nafsihi min ru'yati aduwi yatlabuhu atau ghairi dhalik min al-a'dhar. Ya. Nah. Dan sungguh, ya, telah menghalanginya dari sholat malam. Nah, ini kondisi orang tidur yang hatinya senantiasa apa? Senantiasa diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguh telah menghalangi dia sholat malam. Dia bukan tidak mau sholat malam, bukan. Ya. Tapi terhalangi. Ya. Nah, dalam keadaan sebenarnya sholat malam itu sudah menjadi rutinitasnya, tapi ketika malam itu dia tidak bangkit. Ya, karena ada beberapa udzur. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Ada penghalang, sebuah penghalang. Ya, seperti apa? Waj'in. Ya, seperti apa? Barakallahu fikum, sakit. Au bardin, ya, dingin yang sangat. Yamna'uhu al-qiyam, dingin yang menghalanginya untuk bangun, mencegahnya untuk bangun. Au khaufin ala nafsihi min ru'yati aduwi yatlabuhu, atau takut atas dirinya, ya, dari dilihat oleh musuh yang sedang mengintainya, mencarinya. Ya, barakallahu fikum. Au ghairi dhalik minal a'dhar, atau udhur-udhur yang selain daripada itu, barakallahu fikum. Fahuwa mustalqin ala firashihi wa fi qalbihi mallahu ta'ala bihi alimun. Ya, nah, Sementara dia, barakallahu fikum, terbaring di atas ranjangnya, namun hatinya Allah sajalah yang mengetahui, barakallahu fikum. Maka hamba yang seperti ini lebih mulia dibandingkan seorang yang bangun tengah malam, ya, dalam keadaan dia memamerkan ibadahnya. Ya, orang yang tertidur disebabkan karena ada penghalang untuk dia bangkit, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, dalam keadaan hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidurnya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia bukan malas untuk bangun salat malam, bukan, tapi ketika itu ada uzur, dalam keadaan setiap harinya memang dia apa, orang yang salat malam, ya, tapi ketika itu dia terkenai penghalang ataupun uzur yang mencegahnya untuk bangkit untuk salat malam, ya. Nikot, apabila maknanya dibawa kepada kondisi yang seperti ini, orang yang tidak bangkit dalam kondisi yang seperti ini, ya. Wa akhar, sementara kondisi yang satunya yaitu ahli ibadah tadi, orang yang qaim, ya. Wa akhar qaimun yusalli wa yatslu wa fi qalbihi min ar-riya wal ujub wa talab al-jah wal mahmadati 'inda an-nas ma Allahu bi 'alimun. Ya, sementara orang yang, ya, bangun, ya, dan bangun untuk salat, ya, barakallahu fikum, ya, wa yatslu, dan dia membaca Al-Qur'an, ya, wa fi qalbihi, dan di hatinya minar riya, dia di hatinya ada riya wal ujub, ya, dan ada apa, ujub, ya, bangga diri, wa talabil jah, dan ada, ya, mencari kedudukan, ada rasa ingin mencari kedudukan dengan ibadah yang dilakukannya tersebut. Wal mahmadati 'indan nas, dan ingin disanjung oleh manusia. Ya, mallahu bi 'alimun, Allah lah yang maha mengetahui. Ya. Au qalbuhu fi wadin, jismuhu fi wadin. Atau hatinya di sebuah lembah dan jasadnya di lembah yang lain. Maksudnya apa? Enggak khusyuk dalam ibadahnya. Ya. Barakallahu fikum. Dia ibadahnya sekedar ingin tampil. Ya, barakallahu fikum. Ya, sekedar ingin tampil, ingin memamerkan ibadahnya, ya, kepada orang lain. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga enggak sinkron antara hati dan jasadnya. Jasad yang salat, hatinya, ya, kemana-mana. Ya. Jasadnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya apa? Ingin menunggu pujian, ingin menunggu sanjungan. Ingin menunggu, barakallahu fikum, na'am apa? Ya. Diangkat kedudukannya oleh orang yang menyaksikan ibadahnya. Ya. Barakallahu fikum. Na'am. Fala raiba. Maka tidak ada keraguan. Anna dhalika raqidu yasbahu wa qad sabaq hadhal qa'ima. Ya. Bahwasanya orang yang, ya, barakallahu fikum, ya, yang tidur itu, ya, yasbahu wa qad sabaq hadzal qa'im, di pagi hari dia telah mendahului orang yang bangkit, yang terbangun, bi marahil katsirah, dengan jarak yang sangat jauh, ya, dengan jarak yang sangat jauh, ya, barakallahu fikum. Jadi bisa dipahami, ya, orang yang tidur tidak bangun salat malam, tapi dia memiliki uzur, hatinya dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan uzur dengan orang yang bangkit sholat malam dalam keadaan dia memamerkan sholatnya, dia ada riak di dalam hatinya, ada ujub di dalam hatinya, bangga diri, ingin disanjung, ingin dipuji, ya, barakallahu fikum, ya, maka jelas orang yang tertidur ini jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan melampaui, ya, kedudukan orang ini jauh sekali. Ya, barakallahu fikum. Di satu sisi dia mendapatkan nilai ibadah. Ya. Dia orang yang barakallahu fikum tidak salat malam karena uzur, dalam keadaan kesehariannya dia terus bangkit salat malam, tapi malam itu dia tidak bangkit karena uzur, maka tetap akan diberikan pahala salat malamnya. Ya. Kenapa? Karena uzur, karena memang sudah biasa seperti itu. Ya. Sudah dia niatkan, ya, dia akan bangkit sholat malam, tapi ketika itu ada uzur, maka pahala sholat malamnya tetap tercurahkan kepada orang ini. Yang kedua, Pak, dia terselamatkan dari riya, ya, dari ujub, Dari penyakit-penyakit hati ini, barakallahu fikum. Ya, sementara orang yang satunya, orang yang bangun sholat malam, yang pertama, amalan ibadahnya tertolak. Kenapa? Tidak ada ikhlas di dalamnya. Kemudian dia pun mendapatkan dosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia terjatuh kepada penyakit-penyakit hati, di antaranya riya. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka yang lebih utama, yang lebih afdal, yang lebih mulia, yang lebih terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tertidur tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, sekarang Al-Imam Al-Qayyim akan menyebutkan sebuah kaidah ya di dalam beribadah. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, "Fal 'amalu 'ala al-qulubi la 'ala al-abdan." Amal itu, ya, amalan itu, ya, atas hati-hati, bukan di atas apa, jasad atau badan. Penentu amal itu, ya, dia di dalam hati-hati seorang hamba, bukan dengan jasad-jasadnya yang menentukan amalan ini, ya, menjadi mulia, menjadi saleh, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang ada di dalam hati-hati manusia, barakallahu fikum, bukan bentuk gerakannya, jasadnya yang bergerak, ya, barakallahu fikum. Naam, ya. Wal mu'awwalu 'ala as-sakin la 'ala al-athlal. Dan yang menjadi sandaran itu adalah sebuah ketenangan, ya, bukan penampilan. Ini kaidah juga, ya, yang menjadi, ya, sandaran itu, maksudnya yang bisa disandarkan amalan ibadah tersebut, yang bisa dipertanggungjawabkan amalan ibadah tersebut itu apa? Dengan ketenangan dalam melakukannya, bukan dengan penampilan. Ya, barakallahu fiikum. Bukan dengan penampilan Allahu Akbar, bacaannya bagus, ya, diperbagus, masya Allah, ya, barakallahu fiikum, seterusnya, ya, sehingga dia mendapatkan pujian. Wah, tujuannya itu, ya, barakallahu fiikum. Bu, ini kan penampilan namanya. Tapi harus di atas ketenangan, di atas khusyuk, di atas ikhlas, di atas mutabah li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, bukan di atas apa, penampilan. Ya, barakallahu fikum. Nah. Wal i'tibaru bil muharrikil awwal. Dan yang menjadi patokan adalah penggerak yang pertama. Yaitu apa penggerak pertama untuk beribadah? Sebelum anggota badan ini bergerak, hati, niat, ini yang menjadi patokan. Ya. Apakah amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tertolak atau tidak diterima? Ya, yang menentukan adalah motornya, penggeraknya, yaitu apa? Hati. Apabila hati ini menggerakkan anggota badan untuk beribadah dalam rangka mencari pujian, dalam rangka barakallahu fikum untuk mencari ketenangan, ya, tentu, ya, amalannya akan sia-sia. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pelakunya mendapatkan dosa. Ya, barakallahu fikum. Apabila motornya, penggerak anggota badan ini yaitu hatinya, barakallahu fikum, dia niatkan ibadah tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka barakallahu fikum, tentunya amalan inilah yang dimaukan dalam syariat agama Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fid din rahiman rahimakumullah, ya, dari sini Al-Imam Al-Qayyim ingin mengingatkan kepada kita untuk menjaga keikhlasan dalam beramal. Ya, walhamdulillah, ya, kita dibandingkan dengan orang-orang yang tidak belajar agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang belum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal sunnah, kita sudah, ya, na'am, berada jauh di antara mereka. Ya, jauh dari siapa? Kita sudah faham ilmu, sudah tahu tata cara beribadah sesuai dengan sunnah, sedangkan mereka belum. Tapi jangan sampai barakallahu fikum yang merusak, ya, na'am, keutamaan kita ini, ya, ilmu kita ini yang kita sudah fahami, dirusak dengan ketidakikhlasan dalam melakukannya, dalam mengamalkannya, barakallahu fikum. Nah, ya, jangan sampai dinodai dengan riya, ya, dinodai dengan ujub, ya, barakallahu fikum, dinodai dengan barakallahu fikum cinta dengan kedudukan, talabul jah, mencari kedudukan, ya, dan seterusnya daripada penyakit-penyakit hati barakallahu fikum. Nah, ya, maka ikhwani fiddin rahimakumullah, jangan sampai ilmu yang kita pelajari, ya, yang kita amalkan itu rupanya menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak adanya keikhlasan dalam beramal barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala melanjutkan, fadzikru yuthirul azma as-sakina. Ya. Maka zikir akan membangkitkan semangat atau tekad, ya, barakallahu fikum, ya, naam, ketenangan untuk menjadi tenang. Ya, membangkitkan semangat ataupun tekad, ya, untuk beribadah dalam ketenangan. Zikir. Ya. Maksudnya apa? Kalau mau khusyuk, banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau khusyuk dalam ibadah kita, tenang dalam ibadah kita, ikhlas dan mutabah dalam ibadah kita, banyaklah kita berzikir kepada Allah. Banyaklah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita beribadah ataupun kalau karena kita tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala atau sedikitnya kita dalam berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita bisa tenang dalam beribadah kepada Allah? Bagaimana bisa khusyuk dalam beribadah kepada Allah? Bagaimana kita bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, wong ingat Allah Subhanahu wa taala saja sedikit. Ya. Yang kita ingat apa? Yang lebih banyak dalam pikiran kita apa? Dunia. Ya, harta, ya, kedudukan, tahta ataupun wanita, ya, barakallahu fikum. Itu yang dalam benak kita. Ya. Nah, bagaimana bisa khusyuk dalam salat misalnya? Bagaimana khusyuk dalam beramal? Misalnya, ya, berapa banyak orang, ya, yang punya harta, ya, yang hartanya, ya, ingin diberikan kepada anak yatim misalnya, tapi panggil apa? Panggil infotainment, ya, untuk disorot, ya, untuk diberitakan, ya, panggil wartawan untuk diberitakan, ya, barakallahu fikum. Lihat, ya, begitu sia-sia amalannya apabila hatinya tujuan dia memanggil wartawan, tujuan dia memanggil infotainment, apa barakallahu untuk pencitraan, ya, ataupun ingin agar dipuji, masya Allah ini si fulan, wah masya Allah, ya barakallahu fikum, ya, nah, tidak ada keikhlasan, ya, apa penyebabnya? Karena hamba tersebut kurang dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang namanya ibadah itu seolah-olah bagi dia harus disaksikan oleh semua orang. Berapa banyak orang yang pergi haji, ya, barakallahu fikum, ya, dia memperlihatkan ibadah hajinya, ya, kepada orang lain melalui apa? Melalui foto-foto, gambar-gambar, ya, minta tolong difotoin depan Ka'bah, ya, ataupun tolong difotoin sedang doa, ya, barakallahu fikum, na'am, ya, sedang doa dengan khusyuk, ya, barakallahu fikum, suruh diabadikan, maksudnya suruh di, nah, di foto, ya, agar menjadi nanti kenang-kenangan. Ya, apa maksudnya ini barakallahu fikum? Nah, ya, biarlah kenang-kenangan itu kita rasakan nanti di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beramallah karena Allah Subhanahu wa taala di dunia, karena kehidupan dunia sebentar. Bayangkan ikhwan fil din rahimakumullah, tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin dilihat oleh orang lain, ya, dalam keadaan dunia ini sebentar, usia kita ini sebentar, tatkala kita meninggal dunia barakallahu fikum, jariah yang terus mengalir kepada kita apa? Riaknya kita ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, dulu, ya, abiku kalau pergi haji itu harus foto. Ya, harus dikasih tahu, kasih lihat bukti bahwasanya sudah haji. Harus foto depan Ka'bah. Ya, sehingga di rumah dipajang, ini kakeknya dulu foto depan Ka'bah. Oh, udah haji. Bapaknya, oh, udah haji. Ah, saya harus di sebelah sini nih. Foto saya nanti. Haji sudah haji. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, diperlihatkan kepada orang lain barakallahu fikum. Ya, dengan tujuan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, وَيُهَيِّجُ الْحُبَّ الْمُتَوَارِ, ya, dan akan, ya, diberangkatkan atau akan dibangkitkan, ya, yuhayyijul hubbal mutawari, dan akan ya dibangkitkan kecintaan ya yang tersembunyi, wa yab'atsu talabal mayyit, dan akan mencari apa yang tersembunyi. Barakallahu fikum. Nah, ya, zikir itulah yang menentukan. Ya, biar dialah ya, barakallahu fikum, dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala yang membantu kita untuk bisa ya, menjaga keikhlasan yang tersembunyi ini. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Ya, dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, usaha kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Jangan diberitakan kepada orang lain, barakallahu fikum. Nah, ikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah. Ya, inilah faedah yang ke-35 berkaitan tentang zikir, bisa dilakukan di mana saja dalam kondisi apa saja, barakallahu fikum. Tapi jangan sampai zikir yang kita lakukan ini, ya, barakallahu fikum, yaitu tercemari dengan apa? Dengan perbuatan riya, dengan perbuatan ujub, ya, dengan penyakit-penyakit hati, barakallahu fikum. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala Allah akan ya membuka apa yang tersembunyi dalam hati kita, barakallahu fikum. Berupa keikhlasan kepadanya, berupa ketaatan kepadanya, dan menjadikan amalan ibadah kita ini tenang dalam melakukannya. Bukan hanya sebagai kedok, sebagai penampilan. Bukan hanya, barakallahu fikum, ibadah yang kita lakukan ini sebagai tameng untuk menutupi isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada pada lubuk hati kita yang paling dalam, barakallahu fikum. Ya. Yang mungkin tidak bisa dijangkau dengan panca indera manusia ataupun panca inderanya medis, misalnya ada alat atau alat apa ya tidak mampu menjangkau ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka pada poin ini, barakallahu fikum, sekali lagi kita diingatkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah untuk ikhlas dalam melakukan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barakallahu fikum, jadikanlah zikir sebagai melatih, sebagai alat untuk melatih keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan, barakallahu fikum, terlatih keikhlasannya. Bagaimana contohnya, barakallahu fikum? Ya. Nah. Orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia beramal, kalau muncul ketidakikhlasan, dia langsung teringat, "Wah, aku takut azab Allah Subhanahu wa taala. Aku takut amalanku ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala." Ya. Langsung terkontrol hati ini. Ya. Naam. Kenapa? Karena diingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala melakukan amalan, ya, dia bebaskan hati ini untuk mencari perhatian orang lain. Ya, barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahiman wa rahimakumullah, latihlah keikhlasan dengan apa? Dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tempat mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah majlis ilmu. Ini tidak bisa dipungkiri, majlis ilmu adalah pintu pertama untuk kita bisa mengenal bagaimana menjaga keikhlasan. Ya. Kemudian barakallahu fikum, melakukan amalan-amalan sunnah yang sifatnya sirriyah. Ya, misalnya keutamaan salat apa? Salat sunnah ya di rumah misalnya. Ya. Ini amalkan, ambil keutamaan ini. Kecuali beda halnya apabila apa? Seringnya kita lupa. Ya, barakallahu fikum. Kalau pulang ke rumah lupa sholat sunnah. Nah, itu enggak masalah, sholat di masjid. Ya, sholat sunnahnya di masjid. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan latihlah diri kita untuk apa? Untuk mengeluarkan harta coba tanpa diketahui oleh orang lain. Bagaimana caranya? Latih. Ya, barakallahu fikum. Latih apa? Dengan harta yang tidak sedikit misalnya. Apabila kita memiliki harta. Ya. Terkadang orang mengeluarkan harta, ini sering. Ya. Misalnya di masjid-masjid. Ya, biasanya kan kalau lagi khutbah ada apa? Kotak amal yang jalan. Ya. Nah, dia beramal. Kalau memasukkan 5.000, tutup. Tangan dia pakai tangan. Kalau memasukkan 100.000, buka tangannya. Sak. Ya. Barakallahu fikum. Nah, maka latih. Latih. Latih dengan apa? Coba. Kau berinfak dengan nilai yang besar tanpa diketahui oleh orang lain. Ya. Latih hatimu. Ingat, tak perlu orang lain tahu. Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Makin besar infakmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tanpa diketahui oleh orang lain, tanpa diperdengarkan kepada orang lain, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membalasnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan melipat gandakannya. Yakin akan hal itu, barakallahu fikum. Itu cara melatih keikhlasan. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita orang yang gemar berinfak, coba latih akan hal itu. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula di antara kiat menjaga keikhlasan adalah bangun solat malam. Ya, bangkit untuk solat malam, qiyamul lail. Ya. Kenapa demikian? Karena memang solat malam adalah solat yang rahasia. Ya, yang pada umumnya hukum asalnya adalah solat yang tidak diketahui oleh orang lain, tidak seperti solat berjamaah di masjid. Yang kanan kiri kita bisa mengetahui kita, melihat kita. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, upayakan, ya, ini terapi bagi kita untuk apa? Untuk menjaga keikhlasan. Ya, hal-hal yang berat sebenarnya kita keluarkan, tapi coba kita keluarkan tanpa dilihat oleh orang lain. Barakallahu fikum. Ya, wallahu taala alam sawab. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ya, kita berhenti di faedah atau manfaat zikir yang ke-35. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita masuk kepada manfaat daripada zikir yang ke-36. Bismillahi taala wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.